ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan limpah kurnia kepada kita semua untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang bertakwa kepada-Nya secara zahir dan batin, insya-Allah Taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengumpulkan kita pada malam ini, insya-Allah Taala, di sebuah rumah di rumah Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita menunaikan solat berjamaah, dan juga insya-Allah untuk kita teruskan kajian kita di dalam kitab fiqh sunnah karangan Syekh Sa'd rahimahullah Taala. Masih lagi kita berbicara berkenaan dengan bab al-mudharabah, bab al-mudharabah yang kita bincangkan pada minggu lepas, iaitu yang berlaku antara dua pihak. Sebuah pihak memberikan modalnya, modal pokoknya, kemudian pihak yang kedua mengusahakan modal tersebut, dan apabila mendapat untung, maka untungnya itu akan dibahagikan antara keduanya dengan jumlah yang telah ditetapkan. Dan kalau rugi, maka rugilah kedua-dua buah pihak. Artinya, tuan punya modal tidak akan mendapat untung, bahkan tidak akan mendapat balik wang pokoknya. Mungkin dia akan mendapat sedikit sahaja kerana yang lain itu telah rugi, ataupun dia tidak dapat langsung daripada wang modalnya. Jika kerugiannya adalah kerugian yang teruk, sehingga mengakibatkan tidak terdapat apa-apa keuntungan langsung. Dan juga pekerja yang mengusahakan modal tersebut, jika untung, maka dia akan mendapat bahagian yang ditetapkannya, seperdua, sepertiga, seperempat dan sebagainya. Tetapi jika tidak menguntungkan, maka pekerja tersebut tidak mendapatkan apa-apa keuntungan langsung. Nantinya dia hanya bekerja dan tidak mendapat apa-apa upahan. Kalau rugi, maka tetap dia tidak akan mendapatkan apa-apa upah daripada kerjanya. Jadi ini yang dinamakan al-mudharabah, yang telah kita terangkan pada minggu lepas. Satu akad, satu kontrak yang disetujui oleh Al-Quran Karim dan juga di dalam Sunnah, dan juga ia disepakati oleh ulama semuanya yang merupakan ijma'. Dan kita telah membicarakan sebuah kisah yang masyhur daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana dua anaknya telah dipinjamkan harta oleh gubernurnya Abu Musa al-Asy'ari. Maka mereka berdua menggunakan harta yang dipinjamkan itu, yang merupakan sebenarnya harta Amirul Mukminin, harta negara, harta Baitul Mal. Lalu dia belikan barangan-barangan di Iraq. Kemudian bila sampai di Madinah, mereka menjualkan barangan-barangan tersebut, mereka mendapat keuntungan. Apabila sampai, Amirul Mukminin bertanya, apakah semua orang, semua askar dua anak Umar ini termasuk daripada pasukan tentera yang diutuskan ke Iraq, apakah semua mereka mendapatkan seperti ini, habuan seperti ini? Maka mereka menjawab, tidak. Maka Amirul Mukminin pada mulanya memerintahkan mereka memulangkan wang tersebut, harta tersebut, begitu juga dengan keuntungan yang mereka dapat. Tapi akhirnya salah seorang daripada para sahabat yang turut hadir dalam majlis tersebut memberikan saranan bahawa kenapa tidak dijadikan ini satu kontrak mudharabah, iaitu harta tersebut dijadikan sebagai satu harta modal, dan mereka ini mengerjakannya, mengusahakannya. Bila dapat untung, maka dibahagilah antara pekerja dan juga pemilik modal. Dan pemilik modal di sini siapa dia? Adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, selaku Gubernur selaku Amirul Mukminin, dia yang berkuasa terhadap uang tersebut. Dan pengusulnya adalah dua anaknya. Maka demikianlah yang diterima oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka wang tersebut dikembalikan, wang modal, kemudian untung tersebut tidak diambil semua oleh dua anaknya, tetapi dibagikan dua, separuh diberikan kepada pekerjanya, dua anaknya, Abdullah dan Ubaidullah bin Umar, dan separuh lagi diberikan kepada Umar bin Khattab, tapi bukan balik kepada kucingnya, balik kepada wang negara Baitul Mal. Dan hadis ini ataupun kisah ini bila berlaku di hadapan orang ramai, para sahabat masih hadir lagi dan mereka tidak mengingkarinya, menunjukkan bahawa perkara yang mereka lakukan itu dipersetujui, dibolehkan dalam syariat. Okay? Jadi itulah dalil-dalilnya. Dan kita telah terangkan juga hikmah ya. Dan banyak menjelaskan ini kenapa syariat ini membenarkan kontrak mudharabah. Kenapa? Sebab memang tidak akan ada satu waktu semua orang mempunyai harta dan orang yang punya harta itu mampu mengusahakannya, menguntungkannya. Tak mungkin. Kerana mungkin ada yang tak pandai mengusahakan harta ataupun mungkin ada pandai tetapi sibuk dan sebagainya. Maka dengan itu disyariatkan kontrak mudharabah ini sehinggakan orang yang tidak mempunyai harta tapi pandai mengusahakannya, dia dapat mengusahakannya, kemudian untung itu dibahagikan antara mereka sebagai cara yang sepakati. Dan tentulah perkara ini satu perkara yang amat digalakkan dalam syariat, dan ini termasuk berusaha tolong-menolong, bekerjasama ta'awun di dalam kebaikan, tidak ada masalahnya. Adapun kemungkinan yang kita telah terangkan dahulu bahawa mungkin untung, mungkin tak untung. Jadi kalau walaupun diletakkan separuh-separuh, 50%, 50%, tapi belum tahu lagi belum untung atau tak belum untung, bukankah itu satu kejahilan, satu ketidaktahuan di dalam satu kontrak yang mengakibatkan perkara ini tidak boleh dibenarkan dalam Islam? Jawab kita benar. Asalnya kalau kita lihat memang nampak begitulah. Asalnya sepatutnya tidak boleh dibenarkan. Tetapi syariat telah membenarkan, jadi kita sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taat. Rasulullah SAW sebelum baginda diutuskan sebagai seorang nabi dan rasul, beliau telah bekerja untuk Khadijah radhiyallahu anha, bahkan isterinya, dengan mengusahakan, meniagakan barang-barang dagangan Khadijah radhiyallahu anha dari Mekah bawa ke negeri Syam, kemudian dibelikan barang-barang lain bawa balik ke Mekah jual lagi. Itu tentu sekali perkara yang dinamakan mudharabah. Rasulullah SAW melakukan dan para orang ramai pun melakukannya. Jadi itu menunjukkan bahawa yang ini boleh, dan ini bermakna bahawa kalau tidak ada ketahuan dalam hal seperti ini, ia dimaafkan. Jangan kita kata tak diketahui, ada tidak diketahui, beruntung tak beruntung. Tapi inilah dunianya perniagaan. Mungkin untung, mungkin rugi. Tetapi mesti ada syarat ini. Dalam mudharabah, bila untung, mesti sama-sama untung. Bila rugi, mesti sama-sama rugi. Kalau ini berlaku, okey. Jadi kata ulama, faedahnya al-ghunmu bil-ghunmi. Ghunmu ni macam ghanimah lah. Keuntungan dengan keuntungan. Kalau untung, dapat untung. Wal-ghurmi bil-ghurmi. Dan bila rugi, maka akan dibahagikan kerugian itu juga. Jika demikian, barulah adil. Barulah adil. Sebab itu kalau kita nak tahu satu-satunya kontrak yang macam mudharabah, macam ada muamalat macam ini, kongsi ini, satu orang kasih modal, satu orang bekerja ini, tetapi tidak ada ini, tidak ada apa, untung sama-sama, rugi pun sama-sama, kita tahulah bahawa di situ ada permasalahan. Kemungkinan besar kontrak itu tidak halal. Itu betul. Kalau kita lihat, sebab itu dalam jual beli interest misalnya pun sama juga. Yang ada bunga tu, kita dapati bila kita letak dia, kita untung aja secara tetap 7% ke berapa peratus ke, tetap kita akan dapat pulang lain. Kalau kita masuk satu saham apa-apa, tentu kita akan dapat satu pulangan yang tetap tiap-tiap bulan ke, kemudian sampai setahun ke dan sebagainya. Ini menunjukkan ada something wrong. Tak mungkin kita bila masuk dalam satu perniagaan kita untung saja secara tetap. Tapi kalau rugi pun kita untung, mana boleh. Sebab itu tidak dibenarkan. Jadi kalau kita lihat dalam bank Islam, sini masih baru adalah, tapi di negeri jiran dah banyak lama lah. Bank Islam tak ada seperti ini. Kalau kita letakkan duit, dia kata dia akan niagakan duit kita. Kalau untung baru kita dapat. Kalau untung baru kita dapat. Kalau tak untung tak dapat asal. Itu pun kalau untung baru kita dapat, dia tak janji dia akan kasih, tak semestinya dia kasih. Ya, dengar. Jadi kalau dia niagakan duit kita, kita simpan tu, bila kita nak pakai kita ambil lah, tak masalah. Tapi dia akan meniagakan duit kita tu. Tapi bila untung mungkin dia kasih kita daripada keuntungannya. Tapi kadang-kadang dia tak kasih juga, dia tak janji nak kasih. Kalau dia kasih, dia kasih sebagai hadiah, hibah. Okay. Jadi bila dengan jalan itu kita dapati bahawa bila kita masukkan dan kita dapat pulangan, masukkan duit kita dalam bank Islam, kita dapat pulangan, pulangan itu tak tetap. Tidak tetap. Kadang dapat, kadang tak dapat pun tak apa. Itulah yang dibenarkan dalam Islam. Okay. Jadi ini mudharabah. Itulah hikmah-hikmah yang terpenting. Jadi apakah rukun yang mudharabah ini? Kita lihat dalam kitab. Surah 38, rukun mudharabah adalah ijab dan qabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian. Mesti ada ijab, qabul. Ijab maknanya dia kata, aku berikan harta ini $50,000 untuk kau niagakan, beli barang ini dan sebagainya, dia tetapkan. Okay. Dan orang yang sebelah dia pula kata aku terima. Maka telah berlakulah ijab dan qabul daripada pihak yang kedua. Baik, yang keluar dari orang yang memiliki keahlian. Jadi dua pihak itu adalah orang yang ahli dalam mengerjakan muamalat ini. Siapa mereka? Siapa saja yang layak jual beli, maka dia layak untuk melakukan kontrak mudharabah. Jadi mesti akal baligh, mesti tidak bukan seorang yang dimahjur alaihi, yang ditahankan hartanya, bukan budak kecil dan sebagainya. Maka orang-orang ini bila dia boleh jual beli, maka dia bolehlah buat mudharabah. Itu ringkaslah. Baik. Kemudian tidak disyaratkan adanya lafaz tertentu, tetapi dapat dengan bentuk apa saja yang menunjukkan makna mudharabah. Dia perlu tak ada lafaz tertentu, aku mudharabahkan harta ini dengan engkau, dengan gini, dengan untungnya bagi dua dan sebagainya. Adakah lafaz tertentu? Jawabnya tidak. Kerana yang dimaksudkan dalam akad ini adalah tujuan dan maknanya, maqasid dan ma'ani, bukan lafaz dan susunan kata. Jadi asalnya Islam begitu. Kita bukan tengok lafaznya, yang penting kita tengok maknanya, maksud. Kalau dalam hal-hal muamalat ni, itulah asalnya. Tapi kalau dalam hal-hal ibadat, kita tak boleh tukar-tukar. Takbiratul ihram kita baca apa? Allahu akbar. Kita nak tukar Allahu azam, Allah kabir. Boleh tak? Makna lebih kurang lagi ustaz. Takkan tak boleh. Apalah susah sangat dengan lapas-lapas ni. Makna dia sama je lebih kurang. Kita besarkan Allah SWT juga. Jadi jawab kita dalam ibadat lain ceritanya. Tak boleh hanya lihat pada makna juga. Lapasnya pun penting. Kerana lapasnya disyariatkan oleh Allah SWT melalui Rasulullah SAW atas kita. Jadi kita mesti ambil daripada jalan tersebut. Bila kita dah pakai jalan kita sendiri, nanti Rasulullah SAW dari danda dah tak perlu lagi nak ikut dia. Suka hati kita je. Itu yang akan menjadi ibadah kita kepada Allah SWT. Bukan dengan syariat yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, tetapi kita yang pandai-pandai. Jadi tak relevan lah kesaksian kita bahawa wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku naik saksi bahawa Muhammad itulah pesuruh Allah. Apa maknanya pesuruh Allah? Rasulullah. dia membawa sabar, dia membawa syariat daripada Allah SWT, dan aku naik saksi dia betul-betul adalah pesuruh Allah, jadi aku mesti ikut pesuruh Allah. Lain orang aku tak ikut. Padahal Rasulullah banyak juga. Banyak Rasulullah? Ramai. Yang dalam Quran agaknya ada 25. Kita ada daripada apa? Daripada Nabi Nuh itu pun Rasul juga, Nabi Ibrahim pun Rasul, Nabi Musa Rasul, Nabi Isa semua Rasul. Kenapa kita dalam azan kita, dalam qamat kita, dalam tasyahud kita, kita tak cakap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Ibrahim Rasulullah? Ataupun kita join sekali asyhadu anna Ibrahim wa Musa wa Isa wa Muhammad Rasulullah. Kita cuma cakap wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi yang lain bukan Rasul. Bukan maksud begitu. Yang lain pun Rasul, tapi untuk naik saksi mereka Rasul tak wajib dengan kita ketika ini. Maksudnya, sebab naik saksi maknanya kita kena ikut Rasul ikut. Kita kalau bila naik saksi Muhammad Rasulullah, maknanya kita hanya ikut syariat yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah. Syariat lain tak payah ikut, tak payah ikut. Tak payah ikut. Bahkan haram ikut, haram ikut. Haram itu kalau dia bercanggahan dengan syariat Rasulullah SAW. Bahkan kalau tak bercanggahan pun, kata ulama tak payah ikut, tak payah tengok pun. Sedangkan dalam perkara yang umum tu ialah tauhidnya dan sebagainya, mereka khusyuk dalam ibadat ke apa ke semuanya, itu yang makna-makna tu memang ada dalam syariat kita pun. Tetapi kalaulah kita lihat dalam syariat Nabi Musa alaihissalam, mereka ada syariat-syariat tertentu contohnya, kita tak ikut. Kita tak boleh ikut. Sebab syariat Nabi Muhammad SAW memansuhkan syariat-syariat Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul sebelumnya SAW. Walaupun kita mengaku mereka adalah Rasul-Rasul Allah, tetapi ajaran yang kita hanya terima hanyalah daripada Rasulullah SAW. Sebab itu kita kena sebut wasyadu anna Muhammad dan Rasulullah. Sebab itu tak perlu nak letak apa-apa tambahan dalam tasyahud kita, melainkan itu saja. Tak payah letak apa ni anna Mahdi Imam dan sebagainya, anak Fatimah ke apa ke, tak payah nak letak lagi macam mana orang taruh. Tak payah lagi. Awak Ali wasiullah ke, Ali adalah wasiat daripada yang Allah wasiatkan ke, seperti yang dibuat oleh orang Syiah, itu semua dah tentulah perkara-perkara yang diadakan dalam agama yang itulah. Sebab yang penting dalam kesaksian hanya Muhammad Rasulullah. Baik. Jadi itu kesaksianlah. Jadi kita mesti hidup dengan kesaksian ini dan kita mati dalam kesaksian ini. Cuma satu perkara sajalah, bila orang dah nazak nak meninggal dunia, tak payah kita nak talqin dengan dia syahadah yang kedua tu anna Muhammadan Rasulullah, tak payah lagi. Cukup dengan kita talqinkan dengan kalimat la ilaha illallah. Jadikan berat semua menaikkan Allah. Kerana ketika itu, itulah yang paling penting. Dia tak akan sebab melainkan Allah SWT. Sebab kalau tak cerita pasal yang lain, dah terlalu banyak sangat lah. Ketika itu dia dah nak jumpa Allah SWT. Dia bukan nak buat ibadat apa-apa lagi lepas tu. Jadi kita talqinkan la ilaha illallah. Ada ulama kata tak boleh cakap asyhadu an la ilaha illallah. Terus cakap la ilaha illallah aja. Sebab apa? Asyhadu an la tu pun dah panjang lagi lah. Dah terlalu panjang. Takut tak sempat dia. Kalau nazak dia dah kritikal, kata orang betul ke ni? Nampak macam betul. Tapi kalau kita kaji akan dalil, kita dapati tak betul sangat lah. Sebab Rasulullah SAW bila dia datang jumpa pakcik dia, siapa? Abu Talib, ketika dia sedang sakit kuat, Nabi SAW ziarah dia. Dan Abu Talib ni bukan orang Islam, walaupun dia orang yang banyak bantu Islam ketika Islam tengah lemah, dia banyak bantu Rasulullah SAW, dia bela Rasulullah SAW, tapi dia tak masuk Islam. Dia tak pernah dalam satu hari dia cakap la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tak pernah dia cakap macam itu. Tapi dia bela anak saudara ni mati-matian, habis-habisan. Orang cakap apa semua dia tolak. Tapi dia tak pernah masuk Islam. Jadi bila dia sakit mati dia tu, Rasulullah SAW datang ziarah dia. Tetapi bila dia sampai, rupanya dah ada orang ziarah dia. Siapa dia? Satu dia adalah Abu Jahal, dan satu lagi ada satu orang kafir lain. Mungkin ada orang lain kat situ, tak disebutkan dalam hadis. Jadi Nabi SAW cakap, berkata-kata dengan pakciknya yang hampir meninggal dunia ni, ya Ammi, cakap panjang lah, wahai pakcikku, katakanlah la ilaha illallah kalimah uhadulaka biha indallah yaumal qiyamah. Kalimat yang aku akan hujah, berhujah dengannya untuk engkau pada hari kiamat di sisi Allah. Jadi apa maknanya kat sini? Dia tak cakap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la supaya dia pun ikut-ikut. Tak, eh? Dia cakap dengan pakcik dia, ya ang pakcikku, dia panggil lagi. Cakaplah begini. Tapi la ilaha illallah je lah, tak ada Muhammad Rasulullah. Katakanlah la ilaha illallah, kalimat yang aku akan jadikan hujah, aku akan pertahankan engkau dengan kalimat yang kau cakap hadapan Allah SWT hari kiamat. Nampak? Yang boleh selamatkan kau, wahai pakcikku, adalah engkau cakap la ilaha illallah. Engkau ucapkan la ilaha illallah, bukan aku ucapkan la ilaha illallah. Walaupun aku anak saudara, walaupun antara kita berdua ada pertalian darah yang amat erat, yang amat kuat, tetapi yang akan hanya beri manfaat adalah amalan engkau, bukan amalan aku. Tetapi apa aku boleh buat? Aku boleh bantu daripada dengan amalan kau, aku boleh bantu. Aku akan jumpa hari kiamat, kalau apa-apa hal amalan kau tak cukup ke apa semuanya, aku akan bela kau dengan kalimah yang kau baca. Satu kalimah dia minta, iaitu la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Makna la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, bukan tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Itu terlalu ringkas sangat. Sebab Tuhan banyak selain Allah SWT yang disembah. Tuhan yang disembah zaman Quraisy itu banyak, patung-patung yang disembah selain Allah SWT, semua Tuhan. Jadi kalau kita kata tak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, bohong lah. Banyak Tuhan. Sampai sekarang pun ada yang sembah lembu, kayu, batu, tubuh, wali, syekh dan sebagainya. Masih lagi orang sembah. Orang minta, orang seru kan. Ada yang sembah jin, macam-macam. Jadi mana boleh kita kata tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah? Banyak Tuhan yang disembah melainkan Allah. Sebab itu mesti kita kena letak apa? Satu kalimat ke atau apa ke yang memberi maksud yang benar, iaitu tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. La ma'budu haqqun illallah. La ma'budu min haqqin illallah. Tiada cara, tiada benda yang berhak disembah melainkan Allah SWT. Itu betul. Hanya Allah SWT yang berhak disembah. Lain pun disembah, tapi yang berhak disembah hanya Allah SWT. Sebab apa? Dia yang menciptakan kita. Daripada tak ada kepada ada, kemudian mentadbirkan kita, beri rezeki dan sebagainya. Mana boleh kita sembah selain daripada Allah SWT? Yang kita sembah tu semua tak boleh ciptakan kita. Dia tak ada kuasa atas kita. Dia tak dengar apa kita cakap. Dia tak nampak apa kita buat. Dia nampak ke apa kita buat patung-patung? Tak boleh. Dia tak boleh cakap-cakap dengan kita. Dia tak boleh jawab doa kita. Kenapa kita nak suruh ni? Kalau dia wali ke, kalau dia syekh ke, dia kat dalam kubur dia. Dia kena jawab soal kubur dia. Dia kena jawab soal kubur dia. Apa yang kita sampaikan kepada dia bukannya dia boleh dengar. Sebab itu Allah SWT kata, orang-orang yang sembah, yang menyeru, meminta kepada selain daripada Allah SWT ni, ada orang-orang yang amat jahil sekali. Orang-orang ini menyeru kepada orang-orang yang tak, orang-orang ini, yani orang yang kafir, yang syirik ini, menyeru kepada orang-orang yang dah mati ni, sedangkan mereka ini tak boleh menjawab mereka. Walaupun mereka terus menerus menyeru mereka sampai hari kiamat, mereka tak boleh jawab. Mereka tak boleh perkenankan doa-doa mereka. Siapa kata Allah SWT lebih sesat daripada orang-orang ini? Kita ketuk-ketuk pintu, ketuk pintu. Buka. Dia takkan buka. Sebab dia tak boleh dengar. Tapi kalau kita nak ketuk pintu, nak minta satu, ketuklah pintu Allah SWT. Tentu kita akan dikabulkan, akan didengar oleh Allah SWT. Maksudnya begitu. Jadi apabila pakciknya dengar kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh ucap la ilaha illallah, senang aja cakap la ilaha illallah. Tetapi Bila dia lihat ada dua orang kafir kat situ, ada Abu Jahal dengan lagi satu orang, tak ingat nama dia, dia pun kata, oh, nanti orang akan kata Abu Talib ini masuk agama Islam ini, masuk agama Muhammad ini kerana dia takut. Pasal dia nak mati, dia takut. Ah, nanti orang akan kutuk aku, hina aku semua. Selama ini aku hidup, tak pernah aku ikut Nabi SAW. Bila nak mati, takut pula dengan Muhammad. Tak naklah macam itu. Jadi dia pun enggan nak ucap la ilaha illallah. Satu keengganan yang amat merugikan dia. Sampai hari kiamat dia akan pergi selama-lamanya. Jadi dia takkan masuk surga. Dia akan duduk di dalam api neraka, kekal kat dalamnya selama-lamanya. Pasal malu punya pasal nak masuk Islam. Nanti orang kata itulah, orang kata inilah. Lagi pula member dia ada dua tu, kafir. Yang selalu menghalang daripada beliau mengikut Rasulullah SAW. Jadi itu masalah kita malu tak kena tempat. Malu nak buat baik, itulah yang berlaku. Jadi apa yang berlaku pada Abu Talib? Dia masuk neraka, tetapi dengan syafaat Rasulullah SAW, beliau ini diberikan keringanan sikit. Keringanan sikit. Azabnya kalau dibandingkan dengan ahli neraka lain, paling ringan. Tapi kalau kita dengar azab dia kat api neraka itu, kita pun takut, ya Allah, macam gini dah paling ringan, tak tahu lagi macam mana yang lain. Apa azab dia? Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, kita buka Sahih Muslim, Kitabul Iman, kita akan jumpa. Dia akan memakai terumpah, dua terumpah daripada api. Dan panas dia tu akan menggeledakkan otaknya. Itu paling ringan. Dia tak masuk dalam lagi tu. Baru kaki dia je masuk. Sikit je. Tapi dah panas menggeledakkan otaknya. Macam itulah azab dia. Itu paling ringan. Kalau yang teruk, masuk dalam terus. Waktu berdalam dalam api neraka. Itu member dia dua tu, dan orang-orang lain tu. Itu akan masuk api neraka kat dalam. Tapi nanti tu lubang. Lubang, ada api. Tiang dia tu api. Kemudian lubang dalam, ditutup. Waktu dalam Al-Quran disebutkan, alaihim narum muqsadah. Dan atas mereka alaihim narun, api yang muqsadah. Muqsadah tu yang ditutup. Dan yang tutup tu pun api. Kat dalam tu apa? Ada api. Dalam. Api dia membakar afidah lah, membakar hati-hati lah dan sebagainya. Sebab itu dalam hal ini tidak ada kecualian, pengecualian. Nah, ini tentang apa? Tentang iman. Kita yang buat perbezaan. You make the difference, kata orang sekarang ni. Awak yang buat perbezaan. Tapi tentang hal-hal lain dunia tu kita nak tahulah. Kita nak cakap pasal tentang akhirat. Kamu yang buat perubahan. Kalau kamu beriman, kamu make the difference. Itu sikitnya pasal tu, syahadah tu saja, kamu masuk Islam saja, akan menyelamatkan kamu ataupun menjahannamkan kamu. Jadi tu Abu Talib yang selama hidupnya itu dia membela Islam, buat Islam lemah. Okey, kerana dia enggan masuk Islam, itulah nasib dia. Boleh tak orang lain? Orang lain yang tak macam Abu Talib, walaupun dia hebat sedekahkan 1 juta untuk madrasah ke, berapa juta lagi untuk rumah kebajikan Islam ke, agak-agak selamat ke dia daripada neraka? Kalau tak selamat, seraka lah dia. Dan apakah dia akan diberikan syafaat daripada Rasulullah SAW supaya dia ringankan azab dia? Tak ada. Kenapa tak ada, Ustaz? Tak bolehkah kita kiaskan dengan kisah Abu Talib? Jawabnya, tak ada. Sebab tak ada dalil. Hanya Abu Talib saja daripada banyak-banyak orang tu yang diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW. Dan Allah SWT kabulkan syafaat Nabi SAW. Ada pun orang lain, kita tak jumpa satu dalil pun. Maknanya mereka balik asal. Bahawa orang-orang kafir ini kalau mati dalam keadaan kafir, tidak beriman, semua amalan-amalan mereka, amalan baik-baik mereka, semuanya bila datang hari kiamat akan terbang, berterbangan seperti debu-debu yang berterbangan. Mereka akan datang buat amalan baik macam-macam, tapi mereka tak beriman. Waqadina ila ma amilu min amali faj'alna haba'an manthura, faj'alna haba'an manthura. Mereka datang buat amalan yang banyak, kata Allah SWT, maka pada hari kiamat kami jadikannya sebagai haba'an manthura, debu-debu yang berterbangan. Debu berterbangan boleh awak ambil balik, debu-debu ni ada faedah? Tak ada, tak boleh jumpa, tak boleh cari balik. Semuanya sia-sia maksudnya. Jadi kita kena bersyukur kepada Allah SWT dan kita beriman terus, alhamdulillah. Tapi kita kena sentiasa minta kepada Allah SWT, kita sentiasa atas landasan iman ini, iaitu sirat mustaqim sampai kita meninggal dunia. Sebab itu kita kena baca ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah aku jalan mustaqim, jalan orang yang berikan nikmat kepadanya, bukan mauduh alaihim, menyukainya, bukan orang yang sesat. Selalu kena baca, sebab kalau kita sekarang dapat siratal mustaqim, tak bermakna sampai bila-bila kita dapat siratal mustaqim. Allah. Baik, jadi kita terkeluar tadi, dah kita terangkan tentang kepentingannya makna dalam muamalat lebih daripada lafaz. Tapi dalam hal ibadah, zikir ke apa ke semuanya, lafaz itu penting. Baca subhanallah rabbil azim, baca, jangan tablak, jangan buang, taruh benda lain lah. Subhanallah rabbil a'la misalnya, itulah yang kita baca, jangan taruh lain. Tapi ada orang bila sujud sahwi, dia baca lain. Dia baca macam subhanallazi la yanamu wa la yansa dan sebagainya, maha suci yang tidak lupa, tidak tidak lalai. Sebab dia dah lalai, dia dah lupa, jadi dia mungkin tertinggal rakaat ke apa, tak baca, jadi dia sujud sahwi, dia bacalah benda tu. Nampak menambah macam bagus, maknanya dia bagus ke tak? Bagus, saya setuju maknanya dia bagus. Tanya ulama lah, maknanya dia bagus. Tapi Rasulullah SAW kan yang ajar kita sujud sahwi, dia ajar tak kita zikir waktu kita sujud sahwi? Ada tak? Kalau ada, saya nak tengok juga. Kita dapat kita ada pula. Tapi kalau tak ada, apa kita nak baca? Ustaz, tak payah baca apa-apa. Inilah kefahaman yang kita perlu ada. Kita balik kepada default. Default dia apa bila kita sujud? Subhanallah rabbil a'la. Habis cerita. Kita baca subhanallah rabbil a'la. Lagi apa sujud kita ada? Sujud tilawah. Malam Jumaat, subuh Jumaat ke apa, baca surah tu sajadah. Wahum layas takbirun, imam sujud, semua sujud tak payah rukuk kan, sujud terus. Baca apa kat situ? Ada macam-macam doa kan kat situ. Tapi jangan lupa, baca subhanallah rabbil a'la dulu, baru baca zikir-zikir lain. Sebab zikir juga boleh baca, kerana dia waris, dia memang datang dari Rasulullah SAW baca. Tapi subhanallah rabbil a'la jangan miss. Jadi lama sikit lah sujud tu, jangan cepat sangat. Subhanallah rabbil a'la tiga kali, baca lah zikir-zikir lain. Jatuh wajib syiriah ke apa ke dan sebagainya ada dalam dalam hadis-hadis tu. Jadi lafaz tu penting. Begitu juga dalam hal muamalat, sebahagian daripadanya perlukan kepada lafaz-lafaz tertentu. Contohnya nikah kahwin, perlu pada lafaz-lafaz tertentu yang membawa makna apa? Nikah. Baik, tak boleh kita cakap aku nak bersama-sama dengan, aku bersama-sama dengan Al-Fatimah binti Muhammad ini dengan mas kahwin. Boleh tak? Sama-sama, lain-lain macam pula. Tak boleh, mesti sebut apa? Nikah. Ataupun yang lebih kurang maksudnya gitu lah. Bahasa Melayu ke bahasa apa, tak kisah. Tapi yang lain-lain gitu, jangan benda lain. Aku nak hidup, aku hidup bersama-sama ke Fatimah binti itu, tak jadi. Itu semua tak sah. Habis kata, lafaz tak penting. Lafaz tak penting dalam beberapa keadaan muamalah, tapi dalam hal ini dia penting. Ya, dia penting. Tapi kenapa? Dia boleh buat maksud yang berbeza-beza. Jadi kalau lafaz tu hanya makna nikah, dia okey, tak apa. Begitu juga dengan cerai, talak. Kalau tak nak sebut talak, tak nak sebut cerai, boleh tak cakap aku nak pisah, aku pisah daripada engkau lah. Boleh tak gitu? Ini semua dipertikaikan oleh ulama, jatuh ke tak jatuh talak. Baik. Ataupun kau baliklah ke rumah ibu kau. Tante dia ingatkan memang balik ke rumah ibu dia, bukan dia maksud cerai kan. Jadi kena tengok keadaan-keadaan ini yang di mana ulama kaji kan. Dan ini menunjukkan pentingnya lafaz. Begitu juga dengan beberapa keadaan wakaf, misalnya kita sampai dalam babnya, bila kita nak wakafkan sesuatu benda ke Quran ke tika semayang ke apa, itu tak boleh sikap nak beri pada masjid. Beri pada masjid, besok lusa masjid nak jual, tak jual lah. Besok masjid nak kasih pada orang yang boleh tu. Kalau kita cakap wakaf, masjid dah tak boleh buat apa-apa lagi. Masjid kena apa? Kena wakaf kan? Dan gunakan sampai tak boleh pakai. Sebab lafaz tu ada kepentingannya. Kerana dalam syariat tu ada apa ni? Ada perkara yang pentingnya lafaz-lafaz itu. Tapi dalam mudharabah ini tak perlu lafaz-lafaz tertentu. Yang penting dia membawa kepada makna yang dipahami, iaitu mudharabah. Baik, syarat-syaratnya. Di dalam mudharabah disyaratkan sebagai berikut. Yang pertama, bahawa modal itu berbentuk wang tunai. Jika dia berbentuk emas atau perak ataupun yang bentuk batang tu yang bar, gulbar ke, atau barang perhiasan atau barang dagangan, maka tidak sah. Ini disebutkan oleh ulama-ulama. Mulai Ibn Munzir mengatakan semua orang yang ilmunya kami jaga, yang kami hafal, bersepakat bahawa seorang tidak boleh menjadikannya sebagai hutang bagi seseorang untuk suatu mudharabah. Jadi hutang disepakati oleh ulama tak boleh kita jadikan mudharabah. Okey. Duitnya dia tak keluarkan, tapi dia katakan ni RM50,000, aku hutang kau lah, ni kita mudharabah kan. Tak boleh. Dia kena keluarkan duit yang nampak. Adapun emas dan perak atau barang dagangan ini, kalau kita kaji-kaji, ini bukan satu syarat yang munasabah. Kenapa tak boleh kita mudharabah dengan emas? Kenapa tak boleh mudharabah dengan perak? Kenapa tak boleh mudharabah dengan barangan? Maksudnya kita tak ada duit, tetapi dari RM50,000 nilai komputer untuk diniagakan, boleh ke tak boleh? Saya rasa boleh lah. Apa salah dia? Jadi kerana tak ada dalil, maksud dia boleh. Melainkan yang tak boleh, hutang tak boleh. Yang kedua, bahawa dia diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan modal yang diperdagangkan dengan keuntungan yang dibagikan untuk kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan. Istilah macam tu duit yang untuk apa ni, modal perniagaan, nanti mana satu yang bukan ya, untuk keuntungan mana yang diperdagangkan. Yang ketiga, bahawa keuntungan yang menjadi milik pekerja dan pemilik modal jelas persentagenya. Seperti setengah, sepertiga, seperempat. Mesti jelas persentage. 10% pun boleh, nak cakap 1/10 pun boleh. Aku dapat 1/10, kau dapat 9/10. Tak masalah, macam itu boleh. Tetapi yang tak boleh, apabila kita tetapkan jumlahnya dengan apa ni? Dengan wang, dengan jumlah wang, bukan percentage. Seperti kita katakan, jual komputer RM50,000, untuk aku RM20,000. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab dia dah tetapkan sesuatu perkara yang belum tahu dia boleh dapat. Sekali kalau untung RM20,000, semua dia dapat. Orang yang buat kerja tu, yang jual komputer tu, susah bayar telefon orang, buat promotion, letakkan pamphlet, betul tak? Sampai orang menyampah, pamphlet banyak-banyak dekat letter box tu semua, betul tak? Letak kat kereta pamphlet sampai jadi sampah je. Nah, itu hukum dia lain lah, cerita lain. Tapi maksudnya dia kerjalah kan, dia usaha. Tapi dia tak dapat apa-apa, sebab orang tu dah letakkan, betul, letakkan keuntungan. Tapi dia letakkan keuntungannya secara jumlah, bukan percentage. RM20,000 untung, sepuluh dia dapat, dia tu pekerja tak dapat apa-apa. Ini tidak dikenakan. Pulangan seperti ini tidak boleh. Jadi kalau kita lihat apa-apa pelaburan apa, bila diletakkan, pulangannya macam gini je, dengan jumlah, haram lah, tak boleh. Letak percentage tu boleh. Dan kita nak melabur kan ada saham apa benda. Ataupun kita letakkan jumlah, kemudian percentage, campur. Letak peruntungannya tiap-tiap bulan, misalnya $50 campur persentage setengah pun tak jadi juga. Jumlah tu semua tak boleh kita ambil. Kita punya boleh ambil persentagenya sahaja. Okay. Jadi kita teruskan. Kerana Rasulullah SAW bermuamalah dengan penduduk Khaibar sebanyak separuh dari hasil. Ini dalilnya. Nabi SAW, kita dah baca dahulu, bila dia buka kota Khaibar yang asalnya diduduk ataupun didiami oleh orang-orang Yahudi, tapi oleh kerana orang-orang Yahudi telah berkhianat sampai nak bunuh Rasulullah SAW, nak campak batu nak bunuh Rasulullah SAW jalan kat bawah. Padahal konon-konon orang panggil Rasulullah SAW nak cerita pasal apa lah, nak bincang-bincang. Tapi Nabi SAW datang bawa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi bincang-bincang, Nabi SAW dapat wahyu. Rupa-rupanya mereka nak bunuh Rasulullah SAW. Bila Rasulullah keluar je daripada rumah tu je, nanti mereka akan campak batu mati Rasulullah SAW. Jadi apa yang berlaku? Dia dapat wahyu je, belum time nak keluar, nak balik, dia Nabi SAW buat alasan lah, nak qada hajat. Abu Bakar, kau tinggal sini dahulu, aku nak keluar sekejap, ada alasan nak qada hajat. Jadi Rasulullah SAW, kau terus balik Madinah. Khaibar dan Madinah jauh juga. Tak dapatlah rupa-rupanya mereka membunuh Rasulullah SAW. Bukan orang Yahudi yang khianat. Jadi apa yang berlaku? Rasulullah SAW terus panggil para sahabat. Kita start sekarang juga. Kita prepare pergi perang. Perang di mana? Pergi Khaibar. Kita attack mereka. Walaupun mereka belum bunuh satu nyawa orang Islam pun, tak payah tunggu sama mereka itu. Cukup mereka telah khianat dan mereka nak bunuh Rasulullah SAW adalah alasan yang paling kuat. Mereka ni adalah musuh Islam. Dah tak percaya lagi. Tapi kita ni dah, orang dah khianat, dah itu, dah ini, masih lagi nak pistop-pistop. Masih nak dialog. Orang pun khianat, tak boleh berbuat lagi, tak boleh cerita lagi. Jadi bila Nabi SAW kata khaibar, Nabi SAW salau mereka. Kemudian harta banyak kat situ, tanam-tanaman banyak. Rasulullah SAW biarkan penduduk-penduduk Khaibar yang masih tinggal tu, orang-orang Madinah, untuk apa tu, usahakan tanamannya, separuh daripada tanamannya, untung daripada tanamannya itu separuh diberikan kepada Rasulullah SAW. Ini satu hukum dalam apa tu, dalam harta rampasan perang. Jadi ditetapkan separuh. Ibn Munzir berkata, semua yang ilmunya kami pelihara sependapat untuk membatalkan qiraat qat apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menjadikan beberapa dirham tertentu untuk dirinya. Qiraat ini adalah mudharabah. Ini satu lagi istilah untuk dia. Dia letak ada jumlah tertentu dia batal. Jadi kalau izin kata, aku jualkan rumah kau, aku dapat 1%, boleh lah. Tapi kalau cakap aku dapat 1,000, tak boleh. Sikit ke banyak pun tak boleh, ya. Jadi saya kasih percentage. Jadi enaknya, motifnya, kenapa tak boleh ditetapkan jumlahnya tapi percentage yang boleh? Kalau sekiranya disyaratkan adanya jumlah tertentu untuk salah satu dari keduanya, maka mungkin terjadi keuntungan hanyalah sejumlah yang ditentukan itu. Kalau untung dia RM20,000, dia syaratkan untung dia RM20,000. Sehingga pihak lain tidak mendapatkan apa-apa. Ini berarti menyalahi tujuan kedua belah pihak yang melakukan akar. Jadi satu kerja sia-sia saja. Lepas tu kalau kita ingat lagi, kita cerita pasal canvassing tu kan. Orang yang bekerja dengan masjid ke madrasah, kerja dia pun untuk kolekkan dana untuk tabung madrasah ke tabung masjid. Lepas tu dia kata apa, berapa peratus daripada kutipan derma tu untuk aku. Betulah. Dan selalu macam itu, 30% aku punya. Lagi 70% masjid ambil ke madrasah ambil. Kan kita dah sampai kat sini, kita dapati apa? Ini kontrak mudharabah ke kontrak apa? Adakah dia masuk kontrak mudharabah? Kalau kontrak mudharabah, siapa yang keluarkan modal? Masjid keluar modal? Madrasah keluar modal? Mana ada modal? Modal tak ada modal. Dia cuma collect duit aja. Jadi tentu sekali ini bukan kontrak mudharabah. Sehingga kan keuntungan kalau tak tahu pun kita boleh maafkan. Tak tahu duit berapa dari depan. Jadi ini adalah kontrak apa? Ini adalah kontrak sewa menyewa upah-upah. Aku upah engkau, kutip dana untuk aku. Kalau upah-upah, kita dah belajarkan kepada apa syaratnya? Mesti tetapkan upahnya. Sebelum lagi kita buat kerja, upah dia mesti tetap. Tak boleh persentage. Ini bukan apa ni, berniaga. Kau kerja berapa hari? Satu minggu. Dengan telefon teleline lah, dengan internet lah, dengan apa lagi lah, iklan apa semuanya, ataupun ram, berapa orang semuanya, berapa agaknya? Okey, RM20,000. Ya tak, RM20,000 kamu dapat lah. Sama ada dia dapat RM20,000 ke, dia dapat RM100,000 ke. Dia tak dapat apa-apa pun, dia tetap dapat duit. Pasal dia cuma pekerja. Sebab kan lain, 30%, 100%, 100%. Itu dan dari sudut situ dia dah nampak dia tidak boleh, tak sepatut pun dibolehkan. Belum kita cerita ni dia orang, dia derma, orang derma. Semuanya kalau boleh, semuanya dia niat untuk masjid, semuanya untuk madrasah. Mana dia fikir atau teringat nanti sepatut tu keluar pada orang yang minta. Dah lah kadang-kadang dia kasih pada budak tu kat kucik duit sikit tu lah. Tengok kesian budak dia penat. Rupa-rupanya dapat duit lain. Satu perkara lah, rasa gairah sangat nak dapat derma. Dah susah sangat. Kalau macam ini dia pun nak dapat duit, yang ini usaha, dan dia pun nak dapat pahala. Dulu dia nak dapat duit, nak dapat pahala dia. Dia dapat duit, dia dapat pahala. Jadi itu masalah kita zaman moden sekarang kan. Nilai-nilai apa tu, kerjasama, tolong-menolong, berkorban. Itu dah apa, makin menipis lah di dalam dada. Tak macam zaman dulu lah. Baik, yang keempat tentang mudharabah ni, syaratnya adalah mudharabah itu bersifat mutlak. Maksudnya pemilik modal tidak mengikat si pelaksana, si pekerja untuk berdagang di negeri tertentu ke, atau memperdagangkan barang tertentu ke, komputer saja lain tak boleh beli dengan modal tu misalnya. Nak niaga cuma kat Singapura je, tak boleh niaga kat Thailand ke, dekat Malaysia tak boleh. Ikat je. Atau berdagang pada waktu tertentu, daripada pukul 8 sampai pukul 5 je. Ataupun bulan Ramadan, jangan eh. Bulan haji jangan niaga. Kita cakap dengan orang tu. Atau dia hanya bermuamalah pada orang-orang tertentu saja, bermuamalah kepada orang tertentu saja. Kalau orang macam ini jangan kita niagakan harta kita. Ataupun syarat-syarat lain yang semisalnya. Boleh tak kita letakkan syarat-syarat kepada orang yang berusaha dengan apa ni, wang modal tersebut? Jadi kata ulama tak boleh. Kerana persyaratan yang mengikat seringkali dapat menyimpangkan tujuan akad, iaitu keuntungan. Banyak sangat dia punya syarat, tapi untung dia susah lah nak dapat. Ini kat negeri ni je ke, jual barang ni je ke, pada orang tertentu saja. Kan nanti untung makin sempit. Jual orang Melayu je, orang bukan Melayu tak boleh jual. Betul lah. Dan kerana itu tidak harus, tidak boleh ada persyaratannya, maka itu dengan itu mudharabah menjadi fasik, dosa. Siapa kata demikian? Demikian menurut mazhab Maliki dan Asy-Syafi'i. Jadi kita fahamlah kenapa mereka tak boleh. Sebab mereka lihat syarat-syarat itu akan memberatkan dan akan mengurangkan untung. Sedangkan maksud daripada mudharabah perniagaannya adalah untung. Itu maksud dia. Maksud daripada satu perniagaan itu mestilah nak untung. Kita jangan marah orang nak untung. Tapi kita marah-marah nak untung pula. Jual minyak wangi nak untung, jual itu nak untung, jual buku agama pun nak untung. Semua nak untung, kalau tak untung, mana dia nak jual? Sebab tu brand Islam pun nak untung. Mana boleh tak untung? Tak untung dia tutup kedai. Bukannya murah. Nak buka cawangan, lepas tu nak ubah orang dengan infrastruktur dan sebagainya. Dia mesti nak untung. Tapi pastikan keuntungan ni halal. Yang penting di sini maksud mereka syarat-syarat tu bukanlah syarat-syarat yang dapat apa ni memberatkan. Tetapi ada pun ulama lain seperti Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal rahimahullah, kedua orang ini tidak mensyaratkan syarat tertentu. Mereka mengatakan sesungguhnya sebagaimana mudharabah menjadi sah dengan mutlak, sah pula dengan muqayyad, dengan terikat. Jadi kalau dia boleh secara mutlak, maka dia boleh terikat. Apa beza dia? Dalam keadaan mudharabah muqayyad, pelaksana tidak boleh melawan. Jadi sekarang Kalau kita lihat ada khilaf, ada dua pendapat. Dan kalau kita kaji-kaji, ada dalil ke untuk pendapat pertama yang meletakkan syarat-syarat tak boleh gitu, tak boleh gini. Kita dapat kita ada dalil. Walau bagaimanapun yang tersebut makna, kalau syarat-syarat tersebut menghadkan keuntungan, maka sepatutnya syarat-syarat itu apa ni, tidak dibolehkan. Jika tidak begitu, yang syarat-syarat itu tidak mengikat sangat, tidak memberatkan pihak yang kedua, maka pada pendapat saya, pendapat kedua itu lebih tepat, iaitu pendapat Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal, boleh kita letak syarat. Sebab bahaya juga kita letak syarat lah. Kau jangan bawa barang aku ni bawa ke negeri ni. Negeri mana? Negeri Iraq. Kenapa? Di situ perang nanti bom habis semua barang-barang aku. Betul juga, masuk akal juga. Jangan letakkan barang aku dekat kapal terbang ni. Kapal terbang ni dangerous misalnya, selalu jatuh je. Bolehlah letak syarat begitu. Jangan bermuamalah dekat negeri ataupun dekat dengan orang-orang tertentu. Orang ni selalunya bayar tak apa ni, tak tepat, ataupun selalu tak boleh bayar. Ada case blacklisted. Boleh juga macam itu. Jadi dengan ini kita dapati bahawa boleh letakkan syarat untuk maslahat kontrak tersebut. Untuk maslahat perniagaan boleh saja, insyaAllah. Jadi kalaulah dalam muka mudharabah muqayyad yang ada syarat-syarat yang mengikat, amilnya, pengusahanya tidak boleh apa melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan. Kalau dia buat juga, dia langgar juga, maka dia wajib menjaminnya. Pergi juga negeri Arab, sekali kena bom, kena hijack. Habislah dia kena bayar ganti rugi. Letak kat kapal terbang tertentu tu, sekali kapal terbang tu jatuh ke, hilang barangnya, dia kena ganti. Pasal apa? Dia langgar syarat. Itu baru wajib. Dan akhir sekali, diriwayatkan daripada Hakim bin Hazam. Hakim bin Hizam. Kau disyaratkan bagi seseorang jika memberikan hartanya kepada seseorang untuk dimudharabahkan, dia akan berkata, agar hartaku jangan dimasukkan dalam kemasan basah, dalam tempat basah lah. Jangan dibawa di laut, jangan dibawa ke arus air. Jika engkau melakukan salah satu darinya, bukan ke arus air, ya, ke arus air jangan. Kalau engkau melakukan salah satu darinya, maka engkau berkewajipan menjamin hartaku. Dia ada sahabat yang letakkan syarat untuk orang yang mudharabah. Dalam mudharabah tidak ditentukan syarat menjelaskan masa berlakunya. Berapa lama tempoh kita nak niaga harta benda ni, tidak ditentukan. Kerana dia merupakan akad jaiz yang boleh berpasrahkannya kapan saja. Bila-bila kita nak putuskan, boleh ni, dan insyaAllah kita akan terangkan pada minggu akan datang, insyaAllah. Jadi kita berhenti di sini dahulu. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum.